بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيين. Kemudian kata beliau, ya Syekh Abd Rahman Sa'di rahimahullah, maka tetaplah musuh keduanya, membisikkan kepada keduanya dan memperindah kepada keduanya untuk makan dari apa yang dilarang keduanya darinya, hingga iblis itu menggelincirkan keduanya, yaitu mendorong keduanya untuk berbuat kesalahan dengan ia memperindah kepadanya, yaitu memperindah dari amalan-amalan keburukan tersebut. Waqasamahuma billah inni lakuma laminan nasihin. Dan ia bersumpah kepada keduanya, billah, dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya aku untuk kalian berdua termasuk an-nasihin, masuk mereka yang menasihati. Jadi iblis laknatullah alaih, dia terus membisikkan kepada Adam, menggoda Adam dan Hawa, dan memperindah amalan syar, amalan keburukan itu diperindah sehingga terlihat jadi amalan kebaikan. Kemudian jatuhlah Adam dan Hawa sehingga dia makan dari makanan itu. Kemudian jatuhlah ia dalam kesalahan, dan iblis bersumpah dengan menyebut nama Allah, yakni bohong. Iblis bohong dan ia mengatakan bahwa sungguhnya aku termasuk pemberi nasihat. Faqtarra bihi wa ata'a akhrajahuma mimma kana fihi minan na'imi wal ragad wa ahbatu ila dari ta'abi wal nasab wal mujahada. Dan mentaati iblis, maka keduanya dikeluarkan dari yang sebelumnya dia berada di dalam kenikmatan dan kepuasan. Wahbatu ila dari ta'ab, dan diturunkan ke negeri, yaitu negeri yang penuh dengan kelelahan dan keletihan dan perjuangan, yaitu negeri dunia. Negeri dunia adalah negeri yang penuh dengan kelelahan, keletihan dan perjuangan. Adapun darul akhirah, surga, adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kepuasan dari Allah SWT. Kemudian kata beliau, melanjutkan dari firman Allah Ta'ala, ba'dukum li ba'din adu, dan sebagian kalian musuh atas sebagian yang lain. Ay Adam wa dhurriyyatuhu a'da'un li iblis wa dhurriyyatihi. Bahwa Adam dan anak keturunannya adalah musuh bagi iblis dan keturunannya. Jadi ini musuh Adam dan keturunannya adalah musuh iblis dan keturunannya. Terus permusuhan itu terus dan tidak pernah berhenti. Wa minal ma'lum anna al-aduwa yajiddu wa yajtahid fi darari aduwih wa isal syarr ilayh bi kulli tariq. Dan dari yang telah diketahui bahwa musuh ia akan bersungguh-sungguh dan berjuang untuk memudaratkan musuhnya, lawannya, untuk menyampaikan keburukan kepadanya, dengan segala jalan. Kemudian kata beliau, wa hirmanihi al-khair bi kulli tariqin, dan menghalanginya dari kebaikan dengan segala jalan pula. Nah, ini musuh. Ketika kita telah mengetahui bahwa iblis itu adalah musuh kita dan demikian juga keturunannya, maka kita harus berhati-hati. Maka kita harus waspada. Yang namanya musuh tetap musuh. Dan iblis adalah musuh yang nyata dan tidak pernah berubah menjadi kawan kita, pemimpin kita. Maka fattakhiduhu aduwa, anggaplah sebagai musuh, terus musuh, sehingga kita berhati-hati dan tidak terkena godaannya. Nah, dan iblis laknatullah alaih di dalam menggoda Bani Adam dari segala pintu, dari segala cara. Kita lihat bagaimana mereka, iblis dan keturunannya, ketika menggoda Bani Adam dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, yang mana godaannya itu dibarengi dengan syubhat, dengan syahwat. Itu iblis laknatullah alaih. Kemudian dengan janji-janji palsu, memperindah amalan. Lihat kebid'ahan, yang mana syariat mengatakan itu adalah syar, wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah sesuatu yang diada-adakan. Tapi kok bisa jadi indah? Dipandangnya itu enak. Nah, menyenangkan mereka ketika berbuat. Ini iblis laknatullah alaih, tazin, benar-benar memperindah amal perbuatan syar menjadi khair. Iblis laknatullah alaih. Maka dari itulah yang namanya kebid'ahan tetap balalah, wa in ra'ahan nas hasanah. Demikian kata Ibn Umar, bahwa yang namanya bid'ah tetap sesat walaupun semua manusia mengatakannya baik. Baik dari mana? Jika syariat mengatakan syar, tidak ada kebaikan. Jika syariat telah menentukan bahwa itu adalah suatu keburukan. Nah, dan al-ibrah yang dianggap adalah asy-syariah, al-kitab, as-sunnah. Itulah yang bisa dianggap, bukan godaan syaitan, bukan godaan iblis laknatullah alaih. Maka syaitan terus menggoda Bani Adam, mulai dari maksiat-maksiat yang kecil, dari dosa-dosa yang kecil, bahkan dari amalan-amalan yang itu keutamaannya sedikit. Bagaimana caranya Bani Adam itu meninggalkan yang ketika dia mengamalkannya keutamaannya adalah besar, akhirnya pun dia meninggalkannya. Dia tinggalkan untuk berlomba-lomba mencari yang lebih utama, tinggalkan. Nah, yang penting yaitu mengamalkan, yang penting memenuhi kewajiban. Terus menggoda. Baru setelah itu digoda dari amalan sunnahnya. Nah, yang tadinya dia mengamalkan sunnah, dia tinggalkan. Kan sunnah, jika dia amalkan dapat pahala, jika tidak kan tidak dihukum oleh Allah. Nah, terus menggoda sampai dia menggoda dari amalan mubah. Diperbanyaklah dari amalan-amalan mubah. Kan boleh. Siapa yang melarang untuk kita mengamalkan amalan yang boleh? Tapi dengan kita banyak olahraga, dengan kita banyak ngobrol, dengan kita banyak ini dan itu, dari amalan-amalan yang itu aslinya memang mubah, boleh. Nah, ternyata ditinggalkan dari amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang kita manfaatkan Pada waktu itu dia mendapatkan pahala. Disibukkan dia dengan amalan-amalan mubah sehingga lalailah dia dari amalan-amalan yang manfaat. Nah, terus ketika seorang sudah sering beramal dengan amalan yang mubah, maka dibisikkan lagi oleh syaitan untuk dia mengamalkan amalan yang sedikit dosanya, kecil dosanya. Kenapa? Karena amalan mubah sudah terbiasa dia. Nah, ketika dia sudah menyempelehkan, meremehkan dosa kecil, terus kecil, kecil, jadilah besar. Nah, akhirnya dia pun berani untuk mengamalkan atau berbuat dari dosa besar. Baru setelah itu sampai ke setingkat dosanya besar yang dapat melakukan pelakunya, mengeluarkan pelakunya dari keislamannya, yaitu murtad, yaitu syirik. Ini iblis menggoda terus. Tidak menggoda langsung, kufurlah kamu. Sedangkan dia dalam keadaan Islam, sholat, puasa, kemudian digoda, kafirlah kamu. Tidak. Tapi apa? Digoda dengan cara yang lembut. Nah, ini janji iblis untuk menggoda Bani Adam. Nah, la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Sungguh aku akan halangi jalan mereka, aku akan goda mereka dari depannya, dari belakangnya, dari sebelah kanannya, dan dari sebelah kirinya. Kemudian engkau tidak akan dapati mereka, atau sungguh engkau akan dapati mereka, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah SWT. Ini dari langkah-langkah syaitan untuk menggoda Bani Adam. Tazyin, memperindah amalan tersebut. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Diperindah amalan mereka dari amalan-amalan syar, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah, jauh dari hidayah. Ini syaitan. Maka وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Annal adu yajid. Kata beliau, wa minal ma'lum annal adu wa yajiddu wa istahid. Ini namanya musuh. Dia bersungguh-sungguh dan berjuang untuk memudaratkan musuhnya. Nah, ketika kita melihat mereka bersungguh-sungguh, apa kita tidak bersungguh-sungguh? Ketika mereka mempersiapkan senjatanya, apa kita diam saja? Kita pun mempersiapkan senjata-senjata kita untuk melawan mereka. Yaitu dengan terus baca Al-Quran, zikrullah, menjaga sunnah-sunnah, dari sholat-sholatnya, dari puasanya, dan yang lainnya. Adapun mereka yang dia dalam keadaan kosong hatinya, lalai, maka disitulah kesempatan syaitan untuk menggoda. Dengan mudah dia untuk memeranginya. Dengan mudah. Syaitan lari ketika melihat Bani Adam mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT. Adapun ketika melihat dia jauh dari Allah SWT, maka syaitan dengan mudah untuk memeranginya. Bahkan mendatangi tanpa perlawanan. Hada. Maka demikianlah syaitan. Bagaimana caranya syar sampai ke dia dengan segala bentuk caranya untuk benar-benar mereka berbuat keburukan, kejelekan. Didatangkanlah dari alat-alat yang mana dengan alat-alat itu mudah dia untuk berbuat maksiat. Nah, hada. Dari yang mana mereka membisikkan dengan bisikan, kan ini tergantung dengan yang memakainya. Jika memakainya kebaikan, jadilah baik. Jika keburukan, maka jadilah buruk. Nah, maka tergantung dengan maksud dan tujuannya. Terkadang dia pun ingat dalil-dalil itu, tapi dalil-dalil itu untuk perbuatan ini. Innamal a'mal binniyat. Iya ya, tergantung niatnya. Nah, al-umur bimaqasidiha. Perkara itu tergantung dengan tujuannya. Tujuan kita kan baik. Awal dia pakai HP, tujuan baik. Untuk nelpon, SMS. Dengan itulah ma'ruf, HP itu adalah HP. Ketika keluarnya, SMS, telepon. Sekarang kita lihat bagaimana HP itu. Itu baru HP, belum lagi nanti yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Ada syaitan. Bagaimana caranya syar nyampe ke mereka. Kemudian, bagaimana kebaikan itu terhalang. Tidak sampai kepada dia. Syar nyampe ke dia, khair terhalang. Kita lihat ketika berpuasa di waktu puasa, yang mana pahala itu masya Allah, pahala banyak kita dapatkan jika bersungguh-sungguh beramal ibadah di bulan Ramadan itu, dilipat gandakan oleh Allah SWT. Bulan yang penuh dengan barokah, kesempatan seorang untuk dia berlomba-lomba untuk berbuat baik, karena syaitan, yaitu maradatu syaitan, setan-setan yang bengis pada waktu itu dibelenggu oleh Allah SWT. Sehingga mudah sekali kaum muslimin untuk berbuat baik. Tapi terhalang. Terhalang di antara mereka. Sehingga maksiatnya masih. Tidak puasa lagi. Sholatnya dia tinggalkan. Nah, ini yang dikatakan terhalang untuk dia mendapatkan kebaikan. Nah, demikian syaitan. Terus. Yang lainnya masya Allah melihat semangat dalam talabul ilmunya dia. Sehingga dia banyak menghafal. Banyak mempelajari dari kitab ini dan itu. Dia masih seperti itu. Bahkan ketika dia pulang, orang tuanya melihat seakan-akan tidak ada perubahan pada anak saya. Mengapa? Terhalang dari mendapatkan kebaikan. Syaitan menggodanya. Fafidhunni hadihi tahdhir bani Adam minasyaitan. Kama qala ta'ala inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini adalah peringat. Nam fa fi dhanni hadha, maka dalam kandungan ini terdapat peringatan pada bani Adam dari syaitan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya syaitan itu, inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka anggaplah dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja syaitan itu mengajak kelompoknya, golongannya untuk menjadi penghuni-penghuni neraka. Syaitan tidak mau celaka sendiri. Syaitan tidak mau di neraka sendiri, tapi mereka mengajak yang lainnya, menggoda. Dengan itulah Allah SWT memasukkan ke neraka atau bahan bakarnya diantaranya adalah dari jin dan manusia. Nah, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Patutkah kalian menjadikannya, itu menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin selainku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Bi'sa lidh-dhalimin badala, amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi kita sudah diingatkan dan diperingatkan oleh Allah SWT dengan ayat-ayat ini. Sering kita dengar, kadang kita baca dari ayat-ayat yang seperti ini, yang menerangkan bahwa mereka iblis dan keturunannya adalah musuh, dan anggaplah musuh, terus musuh. Ya. Anggaplah musuh. Dengan itu terus kita memeranginya dengan dekat kepada Allah. Selalu ingat terus bagaimana supaya kita ingat kepada Allah, dengan kita selalu mengamalkan amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. dari amalan ibadah. Zikrullah, terus baca. Zikir-zikir, zikir pagi, zikir sore. Nah, siapa yang ia beribadah kepada Allah, maka dia dekat dengan Allah. Selalu ingat dengan Allah SWT. Maka berdoalah agar terus diberi ingat. Nah, agar terus diberi ingat oleh Allah SWT sehingga beribadah dan beribadah. Setelah selesai dari ibadah ini, maka melanjutkan ibadah yang lainnya. Nah, hadir. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini doanya, doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu mengingat Allah. Thumma dzakara muntaha al-ihbab ila al-ard. Faqala wa lakum fil ardi mustaqirrun. Ay maskan wa qarar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ujung penurunan ke bumi. Faqala walakum fil ardi mustaqar. Dan bagi kalian di bumi sebagai tempat tinggal, yaitu maskan wa qarar, tempat tinggal dan kediaman. Dan diturunkanlah Adam dan puncak dari itu diturunkannya yaitu di bumi. Wa mata'un ila hin. Wa mata'un ila hin. Dan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Inqidai ajalikum. Yaitu sampai selesainya ajal kalian. Thumman tantakiluna minha lid-daril lati khulqtum laha. Kemudian kalian berpindah darinya ke negeri yang kalian diciptakan untuknya. Wa khuliqat lakum. Dan negeri itu diciptakan untuk kalian. Fa fiha anna muddata hadhil hayah muaqqatah 'aridatun laysat maskanan haqiqiyan. Dan masa kehidupan ini sementara, 'aridah, dan berlalu. Laysat maskanan haqiqiyan, bukan tempat tinggal yang hakiki. Wa innama hiya ma'barun, hanya saja dia ma'barun yatazawwadu minha litilka ad-dar, tempat lewat yang ia menyediakan perbekalannya untuk menuju ke negeri itu. Wala tu'ammar lil istiqrar, wala tu'ammar lil istiqrar, dan tidak dihuni untuk bertempat tinggal. Jadi dikatakan di sini wa mata'un ila hin, kehidupan kesenangan sampai waktu yang ditentukan, yaitu waktu datangnya ajal. Kita hidup di dunia sampai ajal kita menjemput, sampai datangnya kematian. Nah, dari kita lahir sampai kita mati sebentar. Sebentar, berapa sih umur manusia? Nah, jarang sekali mereka yang melebihi 80. Melebihi 70 pun jarang. Nah, kemudian kebanyakan mereka meninggal di umur 60-an. Dan demikianlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Wa qalilun ma tajawaza dhalik. Umurnya umatku antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali mereka yang melampaui itu. Sedikit sekali. Nah, bukankah ketika kita sadar, Jumat lagi, Jumat lagi, subhanallah. Ketika kita sadar, subhanallah, sekarang sudah tapi berpindah bulan. Nah, bulan 2, bulan 3. 2017. Baru kemarin 2016. Wah, kata. Nah, jadi cepat, tanpa dirasa. Dengan itulah dikatakan bahwa ini adalah sementara, muakkad. Negeri ini yaitu negeri dunia adalah negeri yang sementara yang akan dilalui, tapi bukan tempat yang hakiki. Adapun tempat yang hakiki adalah akhirat. Bagi kita adalah surga, tempat tinggal yang hakiki. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kenapa? Darud dunia, darud ta'ab, darud nasab, darul mujahadah. Negeri yang penuh dengan keletihan, capek, perjuangan, fitnah, tempatnya dosa, ini dan itu. Nah, ini dunia. Nah, dan Allah SWT menjadikan kita di bumi ini untuk kita beramal, beribadah kepada Allah SWT, untuk dilihat apa yang kita amalkan, tapi bukan untuk bersenang-senang. Nah, sehingga lalailah dia dari tujuan awal, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Rasulullah SAW pernah tidur di tikar, kemudian membekas dari tidurnya beliau ke lambungnya. Kemudian para sahabat ingin membuat beliau tempat yang agak empuk agar Rasulullah SAW tidak sakit tidur di tikar. Maka apa kata Rasulullah SAW? Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajarah thumma tarakaha waraha. Ada apa denganku dan dunia? Sesungguhnya aku di dunia ini seperti seorang yang berkendaraan, kemudian dia bernaung di bawah pohon. Setelah itu dia tinggalkan pohonnya dan pergi. Ini dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Nah, ketika ada orang yang dia dalam perjalanannya singgah kemari, apakah ketika dia singgahnya, kemudian dia bangun rumah di sini, kemudian dia bangun tempat tinggal yang mewah di sini, kemudian tidak, kenapa? Singgah. Yang namanya singgah sebentar untuk melepas lelah dia, baru setelah itu pergi lagi. Ini dunia tempat singgah kita, singgah sementara dan akan berlalu. Nah, dan akan berlalu. Hada kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, jadilah seperti orang yang sedang dalam perjalanan di dunia ini. Kenapa? Karena akan melanjutkan tujuannya. Nah, ini dar dunya muakkadah. Sampai kapan? Nah, sampai kapan kita hidup di dunia ini? Sampai ajal kita menjemput kita. Wa innama hiya ma'bar yatazawwadu minha litilka ad-dar. Tempat untuk kita memperbanyak bekal, bekal kelak di akhirat nanti. Yatazawwadu minha litilka ad-dar, yaitu darul akhirah. Maka siapkanlah dari bekal-bekal dari amalan-amalan saleh, dari ibadah kepada Allah SWT, untuk kita ketika di darul akhirah nanti kita akan mendapatkan dari balasan Allah SWT. Nah, dan itulah yang benar-benar al-hayawan. Kata Allah SWT, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya darul akhirah, negeri akhirat itu adalah negeri, negeri kehidupan yang sesungguhnya itu akhirat. Tapi apa? Jika mereka mengetahui, tapi sayangnya mereka tidak mengetahui, sehingga mereka pun melalaikannya. Seakan-akan hidup selama-lamanya di dunia. Nah, jadi mereka yang merasa bahwa di sana itu ada negeri akhirat, maka di dunia ini dia tidak jadikan untuk dia huni, artinya untuk dia tinggal selama-lamanya dan istiqrar untuk berdiam diri selama-lamanya, tidak, tapi akhirat nanti. طيب نكتفي بهذا القدر الحمد لله إلى هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.